Jumpa lama Perdana Rekord Surabaya Jihan, Audi, Mas Kuri. Manis musik mengusir semakin lama menjadi cinta payah ku rasa menyiksa cinta.